Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaquullaha alladhi tasa'aluna bi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Banyak sekali nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kalau kita mau menyadari. Khadibitin rahmatullahi wa rahmatullahi. Untuk itu, kita mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah cara untuk mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dengan syukur yang kita lakukan, di samping itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menambah kenikmatan yang ada, ditambah dengan kenikmatan yang lain. Thalabul ilm misalnya, na'amarakallahu fikum. Kalau kita syukuri, kita sadar itu adalah nikmat, maka kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat thalabul ilm. Khanifidin rahmakumu. Maka syukurnya kita terhadap nikmat tersebut adalah ibadah kepada Allah. Dan hal itu akan menjadikan nikmat yang sudah kita rengkuh akan tetap menjadi milik kita, akan tetap berada pada kita, dan bahkan akan ditambah dengan kenikmatan yang lain, baik berupa ilmu yang kita kuasai, dan diantaranya pula adalah beramal dengannya. Itu juga merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba di saat Allah mudahkan baginya untuk mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam bahasan kitab An-Nikah dari kitab Bulughul Maram sampai pada bab yang kelima dari kitabun nikah, babul qasmi baina zawjain atau baina zawjat, bab pembagian di antara para istri. Qalifitullah makmumuh, terkait dengan bab ini asasnya adalah al-adlu bainahunna, berbuat adil kepada mereka semuanya. Kalau istrinya cuma satu, ya wis rawati sing apik. Kursi ji. Nah, ora kula itu. Penuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara zahir maupun secara batin. Karena itu mengkewajiban kamu saat antum berani persunting nih dirinya dari orang tuanya. Nih, hadirin rahimakumullah. Ya termasuk na'amaraqallahu fikum nggih. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada hambanya untuk memiliki lebih dari satu istri. Fankihu ma tawfalakum minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, nikahilah wanita-wanita yang engkau cintai. Yeah. Yang engkau sukai. Masna wa thulatsa wa ruba', 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Ini sudah mentok, na'amaraqlaf, enggak boleh daripada itu. Ya qali fitnah makum, lebih daripada itu. Naam. Tidak masalah, na'am nikah berkali-kali. Yang jelas, na'am warakullahu fikum, 4. Nih, berada dalam tanggungan antum. Karena Allah tahu, kamu tidak akan mampu. Nih, 4 ini sudah na'am warakullahu, sudah maksimal. Fadibitlah makumu. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Fadibitlah makumu. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala menghasung yang pertama kali lebih dari 1. 2. Ya, kok masih punya na'amaraqallahu fikum kemampuan untuk berbuat adil 3. Kalau masih punya kemampuan untuk berbuat adil maka na'amaraqallahu 4. Kalau enggak bisa sama sekali cukup 1 saja. Nih, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir untuk tidak bisa adil kepada mereka maka 1 saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifatun rahmakum. Nah, sekarang pembahasannya bagi mereka yang Allah anugerahi di bawah tanggungannya ada lebih dari satu istri, bagaimana caranya? Yang mana mereka na'amaraqallahu fikum sama-sama memiliki berkebutuhan dengan kita. Ya, yeah, berkebutuhan dengan kita. Baik secara finansial, harta, dan atau namara kalau berkebutuhan kita dengan kita secara apa? Batin. Namara kalau. Khalifitullah makmu. Makanya namara dalam bab ini khalifitullah makmu. Asasnya adalah adil. Al-adlu bainahuma. Bainahunna. Namara kalau. Berbuat adil di antara mereka para istri. Khalifitullah makmu. Dan hal ini ya khalifitullah makmu. Adil dalam bab ini itu hanya na'amaraqallahu fikum pada 3 perkara. Selain itu susah dan gak akan bisa. Nih ya. Untuk dilakukan oleh siapapun bahkan Rasul alaihi salatu wasallam, misalnya cinta. Adil dalam bab cinta gak ada. Gak bisa. Itu yang ditiadakan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Yang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan illam adil faman ya'til. Kalau aku enggak adil, siapa yang adil? Kan itu. Tapi dalam bab ini enggak bisa. Nih. Sehingga hanya 3 saja amarakallahu fikum. Nih, seorang dituntut untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Qalifatun rahmakum syan barakallahu fikum. Yang pertama al-adlu fis sukna. Al-adlu fis sukna. Adil dalam hal tempat tinggal. Ya, artinya diberi tempat tinggal yang layak. Ya, baik rumahnya sendiri atau kontrak. Ya. Yang penting layak, na'amurakullah. Dan terkait masalah batasannya, itu kembali pada uruf, karena enggak dijelaskan sama syariat. Kini, rumahnya harus cor-coran, enggak ada. Rumahnya harus pakai na'amurakullah fikum, pakai ya, terbuat dari bata ringan, enggak ada. Na'amurakullah fikum. Yang layak nih, terkait dengan batasannya, kembali pada uruf, karena enggak ada apa dijelaskan sama syariat. Kalau itu mahkum kemudian barakallahu. Kos-kosan pun demikian. Nih, enggak ada batasannya. Harganya harus 1 juta ke atas misalnya, enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu mahkum kemudian barakallahu fikum. Yang kedua, al-adlu fin nafaqah. Nih, adil dalam hal nafkah. Ikhwali fitnah makum musyain barakallahu fikum. Adil dalam bab nafkah ini, ikhwali fitnah makum musyain juga dikembalikan pada urf. Ikhwali fitnah makum musyain barakallahu fikum. Tidak ada batasannya. Nah, yang jelas semuanya dikasih nafkah yang mencukupi. Nah, barakallahu fikum. Sejauh mana batasan kecukupan tadi, maka kembali kepada urf. Kalau itu nama kumu, uruf masyarakat, misalnya nama rokalafikum, dia menikah kodaruwah, ngam, istri satu yang nomor pertama nama rokalafikum berasal dari Jawa, suku Jawa, ngam, kecukupan, ya kalau itu nama kumu, mungkin 500.000 sampai 1 juta sudah cukup 1 bulan misalnya. Istri yang kedua nih berasal dari suku Sunda, tepatnya kota Bandung misalnya, amarak. Nih. Untuk kecukupan amarakallahu fikum berbeda. Kalau itu sama kemudian barakallahu fikum. Nih. Maka disesuaikan sesuai dengan uruf khanifitullah makumujan barakallahu fikum. Karena memang tidak ada disebutkan dalam syariat nih harus begini begini apa ketentuannya. Nih. Diserahkan apa? Dikembalikan kepada uruf. Wa asyiruhunna bil ma'ruf kata Allah Subhanahu wa taala. Nih, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Nih. Termasuk dalam bab nafkah juga secara ma'ruf ya. Dengan cara yang ma'ruf yang sesuai dengan ya, uruf yang ada. Khalifatullah makumujian barakallahu. Kemudian yang ketiga, al-adlu fil qismah. Ya. Adil dalam bab qismah. Qismah di sini adalah yang dimaksud adalah al-mabit. Mabit. Khalifatullah makumujian barakallahu. Ini ya kalau itu lah makum musyain barakallahu fikum. Ya. Dan ini yang akan kita bahas. Ya kalau itu lah makum musyain barakallahu fikum. Dalam bab ini babul qasmi bainaz zaujat, mu'alif menyebutkan berapa hadis. Ya qalibitnah makumujian barakallahu fikum. Berapa hadis na'am barakallahu fikum. Tepatnya ada dua hadis yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah ta'ala. Yaitu yang pertama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kedua adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anha. Na'am barakallahu fikum. Ya qalibitnah makumujian barakallahu fikum. Maka sebelum kita na'am barakallahu fikum baca kesempurnaan hadis dalam bab ini satu per satu, kita baca terlebih dahulu hadis yang telah kita baca pada bab sebelumnya. Man hafdhul hadis falyaqra. Masya Allah barakallahu. Qal ma'alifu rahmat ta'ala babul qasmi bainaz zawjat. Al-qasmi. Nah, barakallahu fikum masdar. Dari qasama yaksimu. Membagi. Nah, mau kayak dorobo ya teribu dorban. Qasama yaksimu. Qasman. Khalifat nama kemujuan barakallahu fikum. Bagi. Khalifat nama kemujuan. Dan yang dimaksud dengan bab ini adalah berkaitan dengan mabit. Bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri, na'amaraqlaw termasuk ya, keharusan bagi mereka untuk berbuat adil adalah al-adlu fil mabit. Ya khalifat na'amakum syuan barakallahu. Apakah mabit itu harus ya, afan lebih sedikit. Ya, lebih sedikit apa ya, na'amaraqlaw fikum. Masuk ya, na'amaraqlaw fikum. Harus jima. Kan ya. Khalifatina hukum syarikat para kelafikum. Ini khilaf dengan para ulama. Ya. Yeah. Karena yang nama jima. Itu taba'un. Bil mahab. Ngikuti cinta. Sebenarnya cinta ya khalifatina hukum. Itu sesuatu yang ditiadakan. Kemampuannya. Bagi Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan. Keadilan dalam bab itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu wahai Nabi alaihi salatu wasalam atau nam kalian wahai kaum muslimin tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian bersemangat untuk melakukan itu dalam bab cinta. Ya, yeah, na'amaraqlaw. Ya, yeah. Jadi cintanya ke bokwe, na'amaraqlaw. Bokwe itu istri pertama, na'amaraqlaw. Dan boknom, na'amaraqlaw. Disamakan itu enggak bisa. Meskipun na'amaraqlaw semangat untuk, ya, yeah, itu enggak bisa. Maka kita dapati, khanifin rahmatullah Rasulullah SAW, terhadap para istrinya, kecenderungan cintanya beliau kepada Isa lebih dari yang lain. Ya, yeah. Lebih daripada istri-istrinya yang lain. Sampai ketika beliau hendak meninggal dunia, amarakallahu fikum, ya, dia bertanya ini hari apa ini? Saya di mana sekarang ini? Karena mereka tahu, para istri-istrinya tahu, amarakallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih cinta kepada Aisyah. Dan itu diketahui oleh mereka. Maka mereka pun mengizinkan. Untuk Rasulullah SAW berada di rumahnya Aisyah. Sehingga beliau pun meninggal di rumahnya Aisyah. Di waktu di mana? Ya, itu adalah gilirannya Aisyah. Ya kan ibadah Allah kumusyaan Allah. Luar biasa. Bahkan ketika beliau ditanya. Siapa laki-laki di antara sahabat antum yang paling antum suka cintai? Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Jadi karena wanita? Putrinya. Itu Aisyah. Khalifatnya jelas. Khalifatnya bagaimana mujib terkait masalah cinta. Itu. Nah, para sebagian para ulama mengatakan terkait dengan jima. Tidak bisa. Kenapa? Itu namara kalau berkaitan dengan cinta. Mahabbah. Ya. Yeah. Orang itu kalau cinta namara kalau itu. Dia akan cenderung untuk apa? Untuk enjoy melakukan hal itu. Dan rohbahnya akan semakin besar kalau cintanya tumpuh. Na'amaraqlaw. Ya khalifat na'amakum. Tapi kalau enggak cinta na'amaraqlaw. Iya. Afan. Ibaratnya diiming-imingi depannya sambil enggak akan ditoleh sama dia. Iya. Khalifat na'amakum. Sehingga di sini sebagian mereka na'amaraqlaw. Fikum mengatakan terkait masalah jima. Nam. Enggak bisa. Kenapa? Nam. Khalifat na'amakum. Itu. Iya. Taba'un lil mahabbah. Sebagian mereka. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa juga na'amaraqlaw itu dilakukan. Nih. Bisa dilakukan. Nih. Ya khalifatullah makumusya'in barakallahu. Tapi tidak. Istilahnya na'amaraqlaw. Apa dilakukan. Nih. Bagian yang seperti itu na'amaraqlaw bisa dilakukan. Karena yang semacam itu bisa dilakukan. Walaupun dia Namaraklah, tidak apa? Tidak apa? Dorongan cintanya tidak besar. Nih, khali fitnah makum syain barakallahu fik. Alhamdulillah, khali khali fitnah makum. Demikian terkait. Jadi yang dituntut untuk adil itu adalah ya mabit bermalam. Ya pokoknya bermalam. Ya. Mau ngapain ya terserah pokoknya bermalam kan gitu ya. Na'amarakallahu fikum. Ya, dijawil enggak dijawil ya terserah na'amarakallahu pokoknya bermalam na'amarakallahu gitu. Ya khali fitnah makum syain barakallahu fik. Itu. Yang dituntut. Dan Rasul alaihi salatu wasalam kebiasaannya itu kalau bahasa kita ngidri semua istrinya ya amarkan semuanya dia itu disamperin gitu loh. Nah, tiap banget. Nanti pas gilirannya istri tertentu gitu ya amar dia pun mabit di situ. Itu Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi termasuk na'amarakallahu fikum trik untuk na'amarakallahu fikum untuk menggapai kecintaan semua istri kita na'amarakallahu fikum ya itu gitu caranya. Terus na'amarakallahu fikum di samperin. Sebagaimana kalau mereka ya lama enggak ketemu sih bisa luntur na'amarakallahu cintanya sama kita. Ya, dalam keadaan mungkin kan bagi kita untuk ketemu, tapi enggak pernah ditemui, lunturlah. Nih, akhwani fitnah makmum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha atau sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang akan disebutkan, bahwa tiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengidri nyamperin istrinya namaraklah. Nanti pas tiba pada istri yang dia gilirannya di situ, maka beliau pun mabit di situ. Nih. Ya khali fitnah makmum syain barakallahu sampai diceritakan amarakallahu fikum ya duru penisa'i ya ghairu masis ya, dengan tanpa menyentuh artinya dengan tanpa menyentuh itu menjimai mereka tapi giliran nanti pas istrinya yang menjadi gilirannya dia pun sampai di situ khali fitnah makmum syain barakallahu. Ikhwani fiddin rahmakumujian barakallahu. Sekali lagi amarakallahu fikum al-adlu dalam bab ini terhadap istri-istri itu mencakup tiga hal ini. Yang pertama al-adlu fis sukna, yang kedua al-adlu fil qismah, dan yang ketiga al-adlu fin nafaqah. Dan ini yang kita bahas adalah terkait dengan al-qismah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai namaraklah sampai diibaratkan seperti sarit ya, makanan sarit ya. Jadi perbandingan Aisyah dengan wanita yang lain di sini itu seperti sarit dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Sarit itu lezat ya namaraklah ya. Na'amarakallahu fikum, roti campur idam. Na'amarakallahu fikum, campur lauk. Ya, menurut anggapan mereka paling zen, top. Na'amarakallahu fikum ya. Ya khalifit rahmarakum syain barakallahu fikum. Nah, kalau di Indonesia mungkin rendang mungkin ya. Ya, makanan Padang gitu ya. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifit rahmarakum syain barakallahu fikum. Qalat, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayatil. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa membagi, berbagi ya kepada para istrinya. Yakni na'amarakallahu fikum ya membagi mabit di antara mereka. Ya, gitu ya. Khalifat nama kemudian barakallahu fikum. Terkait dengan ini nama barakallahu fikum. Ya. Kalau Rasulullah SAW melakukan semacam itu. Ya. Maka nama barakallahu itu merupakan bentuk uswahnya beliau. Bahwasanya beliau adalah uswah hasanah dalam bab ini. Ya. Sekarang pembahasannya, apakah ya wajib bagi Rasul alaihi salatu wasallam untuk melakukan hal itu? Ya qalibit rahmakumullah. Naam. Para ulama ikhwanifid rahmakumullah menjelaskan bahwasanya hal itu enggak wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat. Kalau Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk meninggalkan, tinggalkan. Kalau mau ya sudah, mau. Tapi bersamaan dengan itu Rasul alaihi salatu wasallam melaksanakannya, memberikannya dan berbuat adil sama istri-istrinya itu merupakan uswah luar biasa. Yes, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Kamu tinggalkan siapa saja dari istri-istrimu yang kamu kendaki. Ya, kamu datangi siapa saja yang kamu kendaki. Di sini Amara Klofing para Allah menyatakan bahwasanya itu tidak wajib bagi Rasulullah SAW. Ya kan? Bersamaan dengan itu, Aisyah mengatakan, karena itu kan menunjukkan Amara Klofing, hal itu dilakukan secara terus-menerus ya, Amara Klofing. Ya kalau kita nama kemudian Barakallahu Fikum. Kebiasaan beliau Barakallahu Fikum itu membagi ya, hal itu pada para istrinya. Fayadil dan berbuat adil. Jadi hari ini untuk Aisyah, untuk Sauda, untuk Zainab, hari berikutnya lagi untuk istrinya yang lain, ya, Juwairiyah kah, Fatiyah apa, Maimunah kah gitu. Kalau kita nama kemudian Barakallahu Fikum. Sampai pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menceraikan Sauda, kemudian Sauda pun melakukan sulh. Ya, perdamaian agar enggak dicerai. Ya, jatahnya pun dikasihkan kepada Aisyah. Sehingga Aisyah ya setelah itu mendapatkan 2 hari giliran. Ya, gilirannya dia sendiri dan gilirannya Sauda bintu Zam'ah. Ya, radhiyallahu anha. Khalifatun tindakan cerdas dari sahabat. Ya. Ya qadi fitnah makmujan barakallahu. Di saat Rasulullah SAW sudah enggak serah, enggak senang ya namar. Karena sudah tua namar kalau itu sahabat itu. Namar kalau dan itu boleh-boleh saja namar kalau. Ya. Ya qadi fitnah atas seorang sahabat yang masuk Islam, 6 punya istri 5. Ya, 5 istrinya. Namar kalau. Qadi fitnah waktu itu usianya sudah 60 tahun dia, istrinya 5. Falibitlah makmunjan barakallahu fiik. Makanya disuruh untuk menceraikan satu, dicerai yang paling tua. Yang paling tua nama barakallahu cerai. Falibitlah makmunjan barakallahu fiik. Kemudian tetap dipertahankan yang 4 sampai umur 120 tahun. Sahabat tersebut. Falibitlah makmunjan barakallahu fiik. Falibitlah makmunjan. Yaksimu fayadil. Yeah. Beliau membagi. Yeah. Berbagi dan berbuat adil. Dalam bab itu. Nah. Jadi semuanya dapat gilirannya. Sampai Rasulullah SAW mau meninggal dunia. Masih bertanya. Amarakulahfikum. Ini gilirannya siapa ini? Amarakulah. Yeah. Akhirnya mereka mengetahui. Kalau. Yeah. Amarakulahfikum. Mereka rela. Untuk kemudian. Semuanya diberikan kepada Aisyah. Sehingga beliau pun tinggal di situ. Di Aisyah. Dan meninggal di pangkuan Aisyah. Khalifidin rahmanir rahmukum syaitan barakulahfik. Ya. Sehingga khalifidin rahmukum wah. Ya, ini yang harus kita upayakan. Kalau misalnya kita. Namarakulahfikum. Melakukan poligami. Berusaha untuk adil, tapi yang harus antum perhatikan adil dalam bab ini adalah barakallahu fikum tadi itu barakallahu fikum masalah sukna, nafkah sama kismah. Ya kalau diwetin aku mujian bar. Kalau bisa seperti Rasulullah tiap hari istri pertama misalnya barakallahu fikum hari Sabtu, ya istri kedua hari Ahad, istri ketiga hari Senin, istri keempat hari Selasa, 6 nanti balik lagi ke istri pertama. Begitu barakallahu. Ya, atau misalnya kalau isinya 2 dibagi barakallahu fikum. Ya. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, istri pertama barakallahu fikum. Ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, istri kedua, Jumatnya undian. Ayo, Jundi, nawarakallahu fikum. Boleh, nawarakallahu fikum. Ya, atau misalnya istrinya tiga, nawarakallahu fikum. Waktu ahad, ya, istri pertama. Ya, Senin Selasa, istri kedua. Ya, Rabu Kamis, nawarakallahu fikum. Istri ketiga, nawarakallahu fikum. Jumatnya juga bisa diundi, misalnya. Khadifitin hamakumu ila akhir. Bisa dilakukan. Yang penting khadifitin hamakumu, yaksim. Dia berusaha untuk memberikan, membagi mereka, dan berbuat adil. Dan sekali lagi, adil dalam bab itu, dalam bab mabit saja, adapun jima, itu sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak dipersyaratkan adil dalam bab itu. Kalau kita mau bicara rinciannya kan gak enak ya, pada jumlah semuanya nanti. Nanti kalau sudah mau itu bisa na'amarakulahikum belajar lebih lanjut ya. Terkait yang lebih apa rinci. Khalifitin rahmakum jain barakulahikum. Fayakul. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amliku. Inilah ya Allah pembagianku pada apa yang aku mampu. Sudah seperti itu Rasulullah SAW. Nam mengatakan kepada Allah demikian. Mengakui. Nawarakallahu. Karena sekali lagi Rasulullah telah basyar. Seorang manusia. Nawarakallahu. Hanya saja beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi keutamaan khusus bagi beliau namur yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Khalifatullah makumujian barakallahu. Belum mengaku itu. Mengatakan Allahumma hadza qasmi. Ya Allah, inilah pembagianku. Padahal sudah begitu adilnya ya namur. Atau masing-masing istri ya, yang semasa hidupnya ada namurakallahu 9 orang. Yang dibawa tanggungan Rasul alaihi salatu wasalam. Semuanya dapat jatah. Ya khalifatina hukum. Itu masih mengatakan Allahumma hadha qasmi. Ya Allah inilah pembagian. Fima amliku pada apa yang aku mampu. Namarakallahu. Fala talumni. Maka jangan kau celah diriku. Fima tamliku wala amliku. Pada apa yang engkau mampu. Dan saya tidak mampu. Jadi untuk berbuat adil pada segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu, sementara manusia siapapun orangnya enggak bisa. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan barakallahu fikum kemampuan untuk berbuat adil dalam bab cinta, dalam bab kecenderungan hati. Ya khalifatullah makumujian barakallahu, enggak bisa. Ya cintaku padamu 30%. Enggak bisa. Cintaku padamu ya 100%. Enggak bisa. Nawarakallahu. Enggak bisa diklaim seperti itu. Nawarakallahu. Khalifatina mukminin barakallahu. Bagaimana kamu bisa? Rasulullah SAW enggak bisa kok. Wala tastati an ta'dilu bainan nisa'i illa walau harastu. Kamu jangan mampu untuk berbuat adil di antara wanita-wanita meskipun kalian bersemangat untuk melakukannya. Fala tamilu kullal mail. Jangan kamu terlalu condong. Pada salah satunya. Ya khalifatina hukum. Fatadaruha kal mu'allaqah. Ya akhirnya kau biarkan yang lain seperti enggak punya istri, enggak punya suami. Jangan. Ya khalifatina hukum. Wa antuslihu. Wa tabghu fa inna Allah kan ghafurur rahim. Na'barakallahu. Khalifatina makumujian barakallahu. Maka berupaya untuk islah, na'barakallahu perbaiki, na'barakallahu. Dan berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, fa inna Allah kan ghafuran rahim. Na'barakallahu. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya khalifatin rahmakumu jami'an barakallahu fikum. Dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah. Yang pertama, husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam haitsu kana yaqsimu linisa'i wa ya'til. Naam. Kharifatna mukbucan barakallahu. Dan itu termasuk barometer seseorang, ya. Barometer seseorang, ya, dalam hal kebaikannya. Naam barakallahu. Ketika dia baik naam barakallahu kepada keluarganya, insyaallah naam barakallahu juga baik kepada yang lain. Kharifatna mukum. Ya. Khairukum khairukum fi ahli wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang terbaik di dari kalian kepada keluarganya. Sementara saya adalah yang terbaik kepada keluarga saya. Nah, barakallahu. Ya khairu fitnah kumusyan barakallahu. Ya. Dalam hadis ini pula terdapat namarakallahu fikum faida annal mu'asyarah allati tadumu, bahwasanya pergaulan yang akan langgeng terus, ya, yal mu'asyarah mabniyah bil adli, yaitu pergaulan yang dibangun di atas keadilan, ya. Sekali lagi am keadilan dalam tiga bab tadi, ya, dalam masalah nafkah dia adil, dalam bab masalah suknah adil, dalam masalah kismah adil, langgeng misal. Nih, keluarga itu akan berjalan bahtera, itu akan namarakallahu fikum berlayar dengan tenang. Nih. Ya qul fi tamahkum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Dikarenakan ketika dia tidak melakukan itu, nih, apapun amarakallahu fikum menyelisih daripada itu semuanya, maka dia akan nih condong pada kezaliman. Ikhwalifitnah makumusya'in barakallahu fikum. Maka, kedoliman itu na'am barakallahu fikum kebanyakan menjadi sebabnya kandasnya nampak terarumah tangga. Ya, baik masalah ad-dulmu fis-sukna atau ad-dulmu fil-kismah, dan ini super yang terjadi na'am barakallahu fikum. Dan al-dulmu finnafakoh. Kedoliman dalam bab nafkah. Mentang-mentang ini istri. Bok nom. Nih, istri muda. Nih, nafakohnya diberi lebih daripada bok wek. Nih, istri tua. Ya boleh. Khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Khalifitin rahmatullahi. Demikian pula na'am barakallahu adzulmu fil qismah. Nggih. Mentang-mentang ini boknom, nggih. Dikasih na'am barakallahu jatah mabit lebih daripada mbokwek juga enggak boleh. Kecuali ikhwal fillah rahimakumullah. Nggih. Dalam enam pernikahan dia. Yang berikutnya na'am barakallahu. Pernikahan misalnya na'am barakallahu alaikum. Di awal pernikahan, dan insya Allah nanti akan itu disebutkan ketika dia menikah pada wanita yang telah menjanda, maka dia punya hak 3 hari setelah menikah. Tapi kalau menikah dengan biker, dia punya hak 7 hari setelah menikah. Selebihnya nanti na'amarakallahu fikum normal, nih pembagian itu dengan istri-istrinya yang lain. Nih, hari pertama kamu, jangan kemudian 7 hari, berarti nanti giliran dia 7 hari, nanti 1 hari tak boleh. Itu pas pertama saja, setelah menikah, amarakallahu fikum. Setelah itu, amarakallahu fikum berjalan sebagaimana apa? Sebagaimana normalnya, amarakallahu fikum. Nih, sesuai dengan jatahnya dan pembagiannya. Ya, hari pertama rahmani wa rahmakumu jami'an. Wa barakallahu fikum. Naam. Kemudian amarakallahu fikum. Termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini amarakallahu fikum. Anna ma la yamlikul insanu la yulamu alaihi. Bahwasanya perkara yang tidak dimampui oleh seorang, maka dia tidak dicela karena hal itu. Ini kaidah umum nah warakallahu itu. Qadibna hukum. Misalnya disuruh mengangkat beban. Dia mampunya hanya 10 kilo misalnya nah warakallahu. Kemudian disuruh beban mengangkat beban ya 20 kilo. Dia bilang, "Afan, saya enggak mampu," misalnya. Maka jangan dicela, enggak bisa dicela. Iya, enggak boleh ya, dicela. Kalau itu nama kemusyawan barakallahu, karena enggak mampu. Iya, beda nama barakallahu fikum. Dia mampu nama barakallahu fikum 100 kilo, disuruh ngangkat 10 kilo enggak mau. Iya. Ya bisa nama barakallahu fikum. Iya. Dicela nama barakallahu. Dia mampu masalahnya. Iya. Ya kalau itu nama kemu. Dan mana tuh taklif, ya? Ya kan, pembebanan syariat itu terhenti pada itu kemampuan. Ketika seorang itu tidak mampu maka tidak ada pembebanan amar kalau. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah jiwa kecuali atas kemampuannya. Dan dia mampu amarakallahu yufa, dimaafkan. Qul fitnahukum syu'an barakallahu fik. Demikian pula ini terkait dengan apa? Dengan namarakallahu fikum pembagian tadi. Misalnya masalah cinta. Itu sesuatu yang enggak mampu dimampui oleh seorang hamba untuk berbuat adil dalam bab itu. Nye. Maka kemudian misalnya ada na'barakallahu fikum seorang yang kemudian mencintai sebagian istrinya lebih daripada yang lainnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam pun melakukan hal semacam itu. Tidak dicela. Na'barakallahu. Kamu enggak adil. Kenapa? Kamu lebih cinta sama si dia sementara kamu tidak lebih cinta. Tidak sama cintanya kamu dengan ya kepada saya ya ya enggak bisa ya kali fitnah makum syan pada kalau. Nah wallah alam biswa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala talumni fi ma tamliku wala amliku ya Rasul mengatakan maka janganlah engkau cela diriku pada apa yang engkau mampu sementara aku tidak mampu. Nah warahmatullah. Tapi tetap na'barakallahu fikum upaya berusaha. Na'barakallahu fikum. Seperti Rasulullah SAW nanti akan diceritakan dalam hadisnya Abu Hurairah. Itu tetap na'barakallahu fikum tiap hari itu ngitari istrinya semua. Disamperin gimana kabarnya. Tanya na'barakallahu fikum. Yeah. Ya kalau itu na'barakallahu fikum tanya kabarnya. Yeah. Begitu. Semua satu persoalan. Kalau itu na'barakallahu fikum. Yeah. Biokeri masih senang tanpa dijimai. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibikin nama kemunculan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru nanti. Pas apa pada wanita yang itu menjadi gilirannya. Maka dia mampir di situ. Ya, itu upaya. Ya, dengan sungguh-sungguh. Untuk memberikan perhatian. Pembagian yang apa yang ada tadi. Wallah alam biswa. Ya, kalau dibikin nama kemunculan, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari hadis ini na'barakallahu fikum terdapat faedah annal mahabba la yumkul insani ayatahakkama fiha, bahwasanya cinta tidak memungkinkan bagi seorang manusia untuk mengklaim cintaku segini sini itu enggak bisa. Cintaku padamu 100%. Cintaku padamu 30%. Nih, tipe sening ya, gitu nah orang lo, enggak bisa. Kada bisa. Ya mungkin. Nih. Di qauli alaihi salatu wassalam, fima tamlik wala amliku. Ya, pada perkara yang kamu mampu sementara aku tidak mampu. Ya. Dan ini mengisyaratkan pada apa? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Kamu enggak akan mampu berbuat adil di antara wanita-wanita kamu dan istri-istri kamu dalam bab cinta. Ya, walau harastu, meskipun kamu berusaha dan bersemangat untuk melakukannya. Ya. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq. Yang penting jangan kamu terlalu condong pada sebagiannya sehingga yang lainnya kau biarkan seperti enggak punya suami. Enggak boleh. Ya, makanya tadi itu. Ya. Di apa? Ditetapkan terkait dengan adil itu masalah 6 nafkah, sukna dan kismah tadi, yaitu mabit. Wallah alam bisu. Faedah berikutnya. Dan ini yang faedah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annama kana nasian anil mahabbah. Min adamil adli. Fa'inal insan la yulamu alaihi. Famatan al-insan idza kana yuhibbu ikhta zawjayn akthar min ukhra fa in la shakka tartahu lil mahbuba indahu akthar min al-ula hatta fil mukhatabah wal mumalakah mukalama al-muta'ab wa ghairi dhalik. Ikhwati fi dinikum jami'an barakallahu fikum. Naam. Bahwasanya, maka nasyan anil mahabbah, sesuatu yang muncul dari kecintaan, min adamil adri, dari tidak adanya keadilan, artinya yang dipertentah makumah, ya karena cintanya yang berlebih, akhirnya na'am barakallahu fikum, dalam bab ya, itu na'am barakallahu. Itu biasanya kalau orang cinta pada seorang itu ya, perlakuannya akan beda. Ya, akan beda. Na'am barakallahu. Cara bicaranya juga akan lebih lembut. Ya, daripada apa? Daripada orang yang tidak begitu dicintai. Cara perlakuannya pun akan beda. Mudah abahnya, berjumpunya juga beda. Ya enggak? Yaqali fitnah makum jalan barakallahu. Yang semacam itu fitnah makum. 6. Yaqali fitnah makum la yulamu. Tidak di cela. Ya. Yaqali fitnah makum. Ya enggak sak nama diarukan. Pihak yang lebih dicintai itu lebih senang. Iya. Lebih senang. Istri yang pertama misalnya atau istri yang kedua, dia lebih cinta pada istri yang kedua misalnya, na'amarakallahu fikum. Yang dirasakan oleh istri yang kedua itu lebih senang daripada yang dirasakan oleh istri yang pertama, kan itu ya. Lah, yang muncul dari situ, na'amarakallahu fikum, itu tidak dicela. Yeah. Ya. Ya qalibat rabbukum syan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang ta'addud kemudian dia sakit harus dirawat di rumah salah satu istrinya karena tidak mungkin pindah-pindah mabit ke istri lainnya karena sakit. Apakah ketika sudah sembuh harus mengganti mabit di istri-istri yang lainnya yang tak merawat orang apa dia ketika sakit? Wallahu a'lam bissawab. Khonibitna hukum jan barakallahu. Tapi biasanya gitu na'am barakallahu fikum dibicarakan. Nanti na'am barakan itu haknya mereka ya, na'am barakallahu. ya bisa dikompromikan lah istilahnya. Ya Allah alam bisa, apakah harus dikodho? Ya Allah alam, tidak tahu sih. Kembali fitnah makumma. Nah, afan, bila jatah kita sedang di istri yang pertama, sedang ia sedang libur, ya, sedang libur, bolehkah nam diam-diam kita ke tempat istri kedua menuntaskan hajat tanpa sepengetahuannya? Nam, apakah itu termasuk tidak adil? Tidak masalah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya terkait masalah jima itu bukan masalah itu. Yang penting mabitnya. Ya, yeah, mabitnya. Ya, yeah, pintar-pintar aja bersiasat ya. Nah. Naqtai biatal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.